Kita masuk pada bab yang Maulana Muhammad Ismail. Ini berujung pada Mamba Bonus Sidiani Aibul Aisha Mbak Mengkurung menahan anak-anak di saat malam menjelang. Walau yang memukar anjabir sebenar kita Allah ta'ala Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Kufu sidiyanakum hatta tadhhaba rahmatun aw qawlatun ala syai. Kurunglah, tahanlah anak-anak kalian hatta tadhhaba rahmatun aw qawlatun ala syai. Sampai pergi berlalu rahmatul ala isyam, yaitu sesaat dari kegelapan di sholat isya atau di waktu isya. Sa'atun tahuku as-sayadin, yaitu itu adalah waktu yang bertebaran di dalamnya manusia. Hadis yang mulia ini menyebutkan tentang perintah anjuran mengurung anak-anak itu yang masih kecil di saat malam sudah mulai datang. Karena di hadis yang lalu disebutkan dengan lafaz idza kana junhul laili aw amsaytum, kalau atau apabila malam mulai menjelang atau ketika kalian sudah masuk waktu maghrib, fakufu sidyanakum, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah kalian. Kemudian disebutkan alasannya fa inna syaitana yantashiru hina idzin, karena syaitan itu berkeliaran ketika itu. Syaitan ketika itu berkeliaran. Tentunya kalau syaitan berkeliaran, hal itu juga menunjukkan berkeliarannya, bertebarannya kejelekan. Nah, kan khawatir kejelekan menimpa anak-anak kita. Wa ma'nahu annahu yakhafu 'ala sibyani dhalika al-raqm min ida'i syayatin likathratihim hina idin. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, makna daripada hadis ini itu ditakutkan akan menimpa anak-anak kita di waktu tersebut min idza'is syayatin, dari gangguan-gangguan syaitan-syaitan. Likasratihim hina idzin, karena banyaknya mereka ketika itu, jadi para syaitan. Para syaitan itu banyak di dalam waktu tersebut. Yang akan bisa mengganggu putra-putri kita yang masih kecil. Kemudian barakallahu fikum, dalam riwayat yang lainnya juga ternyata bukan cuma anak-anak kecil saja yang dianjurkan untuk ditahan. Termasuk juga ternak-ternak kita, hewan piaraan kita. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, "La tursilu fawashiyakum." Jangan kalian melepaskan fawashiyakum. Fawashiyah itu termasuk di sini adalah masyiatun qawaidiyah, yaitu binatang-binatang ternak kalian dan yang lainnya. Wasibyanakum, dan juga anak-anak kalian. Jika berobat di syamsu hatta tatlaqa matul isya, apabila matahari tenggelam. Jadi dimulai dari tenggelamnya matahari, maka anak kita untuk ditahan. Jangan dilepas. Jangan keluar rumah. Kalau mau di halaman, masih di sekitar rumah atau di teras, ya. Apalagi itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah keluar, jangan keluar. Maka tinggal itu hukumnya makruh dibenci. Termasuk juga hewan-hewan piaraan kita, ternak-ternak kita. Rasulullah SAW menyebutkan, "La tursilu fawashiyakum," jangan kalian melepaskan hewan-hewan piaraan ternak-ternak kalian. Kalau sudah tenggelam akan hatta tadhhaba fa'matul isya, sampai hilang sesaat menjelang waktu isya. Fadariman azan wa maliyakum. Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi alaihi salatu wasalam menggambarkan kepada kita akan bertebarannya syaitan di saat menjelang atau di saat tenggelamnya matahari. Hingga di saat itu adalah waktu yang sangat membahayakan atau bisa membahayakan anak-anak kita yang masih kecil. Sehingga Rasulullah SAW membimbingkan kepada kita untuk ditahan. Ya, agar anak-anak kita ditahan di rumah-rumah kita. Jangan keluar ke jalan-jalan, berkeliaran di bermain di luar sana. Demikian juga para ulama menyebutkan larangan di sini apakah haram ataukah sekedar makruh saja. Para ulama seperti Al-Lajnah Ajaib. Ya, para ulama di Lajnah Ajaib menyebutkan larangan di sini itu adalah apa? Larangan yang tidak sampai tingkatan haram. Atau perintahnya di sini perintah untuk mengurung anak-anak kita itu perintah adab. Ya. Inda aktsaril ulama. Hadhihi al-awamir al-warida fil hadith mahmulatun 'ala an-nadab wal irsyad inda aktsaril ulama. Adalah sunnah iman. Perintah-perintah ini yang diriwayatkan di hadis ini itu dibawa kepada perintah anjuran sunnah dan bimbingan anjuran menurut kebanyakan para ulama warahmatullahi. Pada lima rahmani orang makmumah. Demikian juga dalam lafaz yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan fa'inna lil jinni intisharan wa khaffatan. Karena sesungguhnya di saat itu jin itu bertebaran dan juga khaffah, yaitu dia bisa menyambar dengan cepat kepada anak-anak kita. Ya, hadisnya dibawakan dalam as-sahihah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Sehingga waktu maghrib, waktu ba'da tenggelam matahari, itu kalau kita semuanya dianjurkan, ditekankan untuk menahan anak-anak. Karena di saat itu jin itu bisa menguasai anak-anak kita. Berpengaruh jelek terhadap anak-anak kita. Dalam hadis yang mulia ini juga hendaknya kita semuanya memiliki perhatian yang besar terhadap putra-putri kita, keselamatan putra-putri kita. Anak-anak kalau sudah maghrib dicari, kalau sudah menjelang maghrib untuk dikurung di rumah kita, bermain di dalam rumah. Demikian juga barakallahu fikum. Rasulullah SAW di dalam hadis yang mulia ini begitu perhatian terhadap umat. Begitu kasih sayang terhadap umat. Karena beliau SAW adalah Nabi Rahmat. Nabi yang membawa rahmat bagi segenap alam. Sehingga segala yang memudaratkan umat, beliau senantiasa mengingatkan kepada kita. Segala yang akan bisa membahayakan kita, apakah dalam urusan agama, apakah dalam urusan dunia, ya kita diingatkan untuk menjauhinya. Karena begitu sayangnya Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'uf. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian. Kata Allah Azza wa Jalla, azizin alaihi ma'anittum, terasa berat perkara yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, Rasulullah sangat bersemangat terhadap perkara yang bermanfaat buat kalian. Bil mu'minin ar-raufur rahim, terhadap kaum mu'minin beliau sangat menyayang, sangat mengasihi dan menyayangi. Ya. Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis yang saya diriwayatkan oleh Muslim. Masali wa masalukum kama kalirujulin istawqadan aram. ja'ala janazib wal hasharat li'anfi wa huwa yadhukun. Permisalanku dengan permisalan kalian itu seperti seorang yang menyalakan api unggun di tengah padang. Karena kedinginan di malam hari, dia malam hari menyalakan api. Lagi-lagi ini, permasalahan Rasulullah SAW dengan umat itu ibaratnya seorang yang sedang menyalakan api. Faja'al janadib wal hasyaratu yaqa'ufiyah. Maka mulailah serangga-serangga di malam hari berterbangan mendekat ke dalam api tersebut. Wa huwa yadhubuhun, dan laki-laki tadi menghalau, mengusir, sibuk. Ya, dalam keadaan serangga-serangga tersebut berterbangan mendekat ke api. Demikian juga kita, permisalan Rasulullah SAW dengan kita, ibaratnya kita ini lagi dihalau oleh Rasulullah SAW untuk jangan masuk ke neraka, jangan jatuh ke dalam api neraka. Sehingga Rasulullah SAW siang dan malam sepanjang hidup berdakwah mengajar umat manusia dengan penuh kasih sayang. Ya, wa antum taqallatuna min yadi, tapi kalian dalam keadaan terlepas. Wa ana akhidhu bi hujjatikum, aku berusaha memegangi tali pinggang kalian. Wa antum taqallatuna min yadi, tapi kalian dalam keadaan terlepas dari tanganku. Ya. Begitu tulus Nabi kita alaihi salatu wasalam. Begitu sayangnya. Seperti laki-laki tadi berusaha menghalau serangga-serangga biar tidak terjatuh ke dalam api. Ya. Kalau seandainya mau, dibiarkan saja. Mau terjatuh ke dalam api atau tidak, biarkan saja. Ternyata tidak demikian. Rasulullah SAW begitu tulus, begitu sayang, begitu kasih kepada umat beliau alaihi salatu wasalam. Segala yang mudaratkan, segala yang membahayakan, segala yang bisa membinasakan umat, beliau peringatkan, beliau nasihatkan, beliau bimbingkan agar menjauhinya. Ya, termasuk juga masalah-masalah seperti ini. Kalau sudah malam hari banyak setan berkeliaran, maka ya, demikian juga dalam pembahasan yang telah lalu juga ditutup wadah-wadah kalian, ditutup tempat air kalian, ditelungkupkan ya pada wadah yang belum dipakai dan seterusnya, semua itu dalam rangka untuk menjaga keselamatan kita semuanya. Dan ini wujud kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Kemudian beliau membawakan bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab tahrishi bainal bahaimi, bab larangan mengadu domba di antara binatang. Ya. Ani bin Umar radhiyallahu taala dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annahu kariha an yuharrasha bainal bahaim. Bahwasanya beliau radhiyallahu anhu itu mengharamkan untuk mengadu domba, memprovokasi di antara binatang-binatang. Ya, antara hewan-hewan, kambing dengan kambing, sapi dengan sapi, ayam dengan ayam, diadu domba. Kenapa? Karena itu termasuk perbuatan zalim, perbuatan yang menyakiti hewan-hewan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menyebutkan yang Allah kata walisan arabul syaitan. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhat. Wa idza qatattum fa ahsinu qitlan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhat. Kalau kalian hendak membunuh, maka perbagus cara membunuhnya. Kalau kalian hendak menyembelih, perbagus cara menyembelihnya. Walihidda ahadukum syakrata halulun tabihata. Hendaknya salah seorang kalian menajamkan pisaunya dan menyamarkan hewan yang hendak disembelih. yang mau dimakan, ternak-ternak kita yang mau diambil dagingnya, mau dikonsumsi. Ya, hendaknya kalau mau dipotong, dibunuh, itu dengan cara yang paling ringannya atau yang paling mudah. Salah satu bentuk kemudahannya adalah pisaunya ditajamkan sehingga matinya cepat. Ya, jangan pisau tumpul. Ya, dipotong untuk motong. Digorok pelan-pelan. Tersiksa. Itu bukan ihsan. Ya. Atau dengan cara dinyamankan binatangnya. Jangan ditakut-takuti dengan ditampakkan pisaunya, ditakut-takuti dengan tempatnya yang sudah dipotong dan seterusnya berdarah-darah. Karena hewan itu bisa melihat dan merasa takut. Ya. Untuk hewan yang dimakan saja, itu kita dilarang atau kita diperintahkan berbuat ihsan. Terus bagaimana dengan hewan-hewan yang masih hidup? Ya, nggak boleh kita menyiksanya dengan diadu domba. Barakallahu fikum, karena ini termasuk perbuatan yang sangat menyelisih ajaran Islam. Ya, dalam keadaan apa? Perbuatan ini itu akan bisa mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fani bidin rahimani wa rahimakumullah. Karena kedzaliman apapun termasuk kepada hewan itu adalah perkara yang diharapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dakhalat imra'atun nar bi dhirratin kabasatha. Ya. La hiya arsalatha li an ta'kula hasyamin al-ardh au kama qala alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara yang dia kurung kucing tersebut. Dalam keadaan tidak dilepaskan kucing tersebut. Untuk makan serangga-serangga yang berkeliaran di atas tanah. Ya. Dalam keadaan apa? Justru kucingnya dikurung sampai apa? Sampai mati. Maka ini menjadikan wanita tadi masuk ke dalam tanah. Menzalimi kucing. Kucing makhluk Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh untuk dibunuh tanpa sebab atau disakiti dengan tanpa alasan yang serius. Apalagi sampai diadu domba. Apalagi sampai di ya tampillah ya dijadikan sasaran tembak tanpa ada dosa. Kecuali kalau kucingnya memang memudaratkan, gigit, ya, buas, bisa menularkan rabies, misalkan, atau kucingnya tersebut, atau anjingnya tersebut, ya, memakan kambing atau memakan ternak kita, ya, muftarisyah, menjadi buas dan memangsa ternak, maka hukumnya sama dengan hewan-hewan yang buas yang lain yang boleh diinginkan, al-qalbul afur, anjing yang buas. Yang bisa menggigit kita, menggigit ternak-ternak kita. Ya, enggak apa-apa. Untuk dibunuh khamsun minal khawasik. Lima hewan yang khawasik yang diperintahkan. Yang yuktalna. Yang fil hil wal haram. Boleh dibunuh ketika halal atau ketika sedang ihram. Salah satunya adalah al-kalbul atur, anjing yang ganas. Yang bisa menularkan rabies. Ya, itu enggak apa-apa untuk dibunuh. Tapi kalau anjing baik-baik, kucing baik-baik, tidak ada mengolimi, tidak ada memaksa ternak, tidak ada gigit anak-anak kita. Maka tidak boleh untuk kita membunuhnya. Apalagi dijadikan, ya, barakallahu fikum, ajang untuk mengadu domba. Ya, diadu. Kucing diadu. Atau anjing diadu. Atau apa yang bisa diadu? Ayam. Ya, apalagi kambing diadu, adu domba. Ya, atau hewan apapun yang diadu. Anak-anak zaman dulu kadang bermain jengkrik diadu, ya kadang adu apa lagi? Ayam, belalang, apa yang diadu? Ya atau menzalimi dalam wujud yang lainnya lagi dalam bentuk yang lainnya, ya disebutkan barakallahu fikum ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau pernah melihat anak-anak kecil ya, atau para anak-anak muda itu menancapkan ayam betina lalu dijadikan sasaran bidikan anak panah. Ya. Maka Anas radhiyallahu ta'ala anhu langsung mengatakan, "Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam antus babal ba'i." Nabi SAW melarang antus barol bahaim, hewan-hewan ternak dikurung sampai mati atau binatang-binatang dikurung sampai mati. Ya, didzalimi. Tidak kasih makan, tidak kasih minum, dikurung sampai mati. Ya. Lalu ada apa? Atau dijadikan sasaran tembak. Ya, baku lomba. Sasarannya apa? Benda hidup hewan. Ya. Sasarannya apa? Hewan-hewan yang masih hidup. Dalam riwayat yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan, "La tattakhidhu syai'an fihi rubatan." Jangan engkau jadikan syai'an fihi, hewan-hewan atau sesuatu yang punya arwah, punya ruh, gorogor sebagai sasaran bidik. Ya. Untuk apa? Lomba. Dipanah. Ditembak. Ya, yang ini nembak, yang ini nembak, yang ini nembak. Kadang kena dulu kakinya, kadang kena dulu ininya, kadang kena dulu. Jadikan sasaran, jadikan permainan. Nah, dan di sini para ulama menyebutkan akan haramnya perbuatan tersebut. Ya, dalam riwayat yang lainnya, la'anallahu man fa'ala hadza. Sesungguhnya Allah melaknat orang yang melakukan demikian. Melakukan apa? Kezaliman kepada binatang. Sampai ya dijadikan permainan untuk sasaran tembak. Demikian juga mengadu domba masuk ke dalamnya. Ya, mengadu domba hewan, mengadu domba binatang, apakah yang kecil atau yang besar. Barakallahu fikum, hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya, disebutkan Rasulullah SAW menyatakan, "Lato adunal hukuma ila ahli hatta yukuna lija syadri jalha min syadina syatil qamah." Sungguh akan dikembalikan hak-hak kepada pemiliknya nanti pada hari kiamat. Akan dituntut, baku tuntut yang ini dan yang ini. Hak-hak dengan ya kezaliman-kezaliman itu akan diselesaikan dengan seadil-adilnya oleh Allah Azza wa Jalla. Hatta yuqada li syatil jalha min syatil qamah. Sampai dituntut untuk kambing yang patah tanduknya dari kambing yang utuh tanduknya. Maksudnya kambing dengan kambing. Kambing itu berakal apa enggak? Enggak berakal. Mukallaf apa enggak? Enggak mukallaf. Ya, kambing makhluk binatang yang tidak berakal, tidak mukallaf. Tapi nanti pada yaumul kiamat kambing ini akan ditegakkan keadilan di sana. Kambing yang ketika berkelahi di dunia, patah tanduknya. Ya, yang kambingnya terzolimi, dia nuntut di hadapan Allah, minta agar yang menzoliminya itu dikasih balasan yang setimbang. Ya, kambing yang tidak patah tanduknya itu akan dituntut oleh kambing yang tidak yang patah tanduknya. Ini diantara hewan saja ditegakkan keadilan. Terus gimana kalau yang menzolimi itu manusia? Yang menzolimi itu adalah manusia yang berakal, yang mukallaf, yang dia akan dituntut mempertanggungjawabkan akan perbuatannya. Kan kalau hewan habis itu, habis terjadi seperti itu, hewan kemudian menjadi tanah. Ya, enggak ada lagi masuk surga, masuk neraka. Nah, tapi kalau manusia habis ada pengadilan seperti itu, ada pembalasan. Ya, kalau amal baik maka masuk surga, kalau amal jelek kan dimasukkan dalam api neraka. Demikian juga ketika seorang menzalimi binatang, ya kan itu. Ya, menzalimi hewan. Sehingga kita dilarang menzalimi binatang termasuk sudah berlalu menyiram air panas, membakar. Ya, ada semut dibakar. Ya, ada tawon dibakar sampai rumahnya ikut terbakar. Ya, menzalimi hewan dibakar enggak boleh. Barakallahu fikum. Ada semut siram air panas, ada limpan lewat. Ya. Dikuti akan macis, jadi apa? Siramkan bensin, dia akan macis. Jangan lipatnya menyala. Ya. Ada tikus begitu juga, dapat tikus diperangkap, siram bensin dulu, baru ketika mati dibuka, lari tikusnya menyala. Ditonton anak-anak alami senang. Zolim buat Allah. Ya, tak boleh menzolimi. La yu'adzibu binnar illa rabbuna. Kata Rasulullah SAW, tak boleh menyiksa dengan api, kecuali Tuhannya api. Ya, tak boleh menyiksa dengan barang yang panas. Membunuh walaupun itu dimakan. Kayak termasuk mau bikin, mau masak kepiting. Gimana kepiting ini? Kalau tidak ini, mau cemplungkan saja di air panas. Ya, bikin katuwe. Atau katuwe ya. Katuwe gimana ini? Udah langsung rebus saja. Masih hidup katuwe. Langsung rebus di air panas. Langsung buka sendiri. Ya Allah. Ya. Jadi gimana? Ya dibunuh dengan cara dengan selain daripada air panas. Ya. Kepiting ada caranya yang ditusuk bagian mananya gitu. Jangan langsung direbus hidup-hidup. Ya, hidup-hidup, hidup-hidup. Itu termasuk menzalimi. Yang jelas secara umum menzalimi hewan itu hukumnya tidak diperbolehkan. Ya, termasuk juga mengadu domba hewan lebih. Nah, kemudian dalam hadis yang mulai ini, hewan para ulama menyebutkan tentang kias awal lebih. Kalau hewan saja kalau diadu domba itu hukumnya dosa besar. Terus gimana kalau manusia yang diadu domba? Ya, kalau manusia yang diadu domba, namimah, ngadu domba manusia, dilaporkan, ya, berbuat begini, dilaporkan kepada si Alan. Alan, antum bilang apa namanya? Antum dikata-katai demikian demikian sama si Alan. Ya, si Alan bilang begini begini pada antum, katanya antum begini begini, diadu domba. Ya subhanallah, ya, ini lebih parah lagi. Kalau binatang diadu domba, itu saja mendatangkan kafir. Terus gimana kalau ternyata manusia yang diadu domba? Sehingga orang yang mengadu domba sebelum dapat azab di alam akhirat, di alam kubur juga ya. Ya, innahu ma'ayyidun kabir. Amma ahadu ma'kanu la yastatir minal bauli wa kana al-akhir kana yamshi minal bima. Ya, Rasulullah SAW pernah melewati dua buah kubur. Ada Ibn Abbas sudah langsung lalu, dan Rasulullah SAW mengatakan ini penghuni kubur ini, itu diadab sekarang ini, disiksa. Yang pertama dia enggak menjaga dari kencingnya, yang kedua dia suka ngadu domba. Ya. Dalam keadaan apa? Perbuatan ngadu domba, perbuatan yang sangat buruk, yang sangat jelek dan sangat ya diharamkan di dalam Islam. Apalagi mengadu dombanya pada eskalase yang lebih besar dari umat manusia. Dua orang saja diadu domba itu dosanya besar. Ya. Dua orang diadu domba, hukumnya dosanya besar. Terus gimana kalau antara rakyat dengan pemerintah diadu domba? Para orator-orator, penceramah-penceramah yang membuat, ya, memprovokasi masyarakat agar melawan pemerintahnya. Ini adu domba dalam skala besar, sampai negara kacau, hancur perang saudara. Kayak di Suriah, ya, kayak di beberapa negeri. Itu karena sebab pulang para dai-dai yang memprovokasi masyarakat untuk memberontak kepada pemerintah. Dosanya lebih besar lagi. Ya, pemikiran Khawarij. Pemikiran apa? Khawarij. Memprovokasi rakyat dengan pemerintah. Dia adu domba. Ya. Dikafir-kafirkan. Kemudian dia adu domba. Senang kalau terjadi kekacauan. Senang kalau terjadi peperangan. Perang saudara. Ini dosanya sangat besar. Ya, demikian juga pemahaman komunis PKI, komunis, sosialis komunis begitu juga. Mengadu domba rakyat jelata yang miskin-miskin diadu domba dengan para kapitalis katanya, para pemilik modal, pengusaha-pengusaha kaya raya. Itu dengan pemerintahnya. Diadu domba. Ya, para guru-guru kalau ada ketimpangan sosial para guru-guru dibikin iri, dibikin panas hatinya. Nah, ya untuk membenci para pengusaha atau kepada pemerintah. Ya, ini diantara pemikiran komunisme ya, subhanallah, sangat-sangat ya jahat. Ketika mereka mengadu domba si miskin dan si kaya. Ya, yang kaya digelari yang buruk-buruk. Ya, dianggap sebagai ya apa namanya? Orang yang rakus dan serakah, tidak peduli dengan para si miskin. Si miskin diprovokasi terus untuk membenci dan hasad dengan yang kaya. Sampai akhirnya terjadilah apa? Kalau sudah terjadi revolusi komunis, paham komunisme, maka yang terjadi adalah peperangan. yadli. Ya, alhamdulillah diberi kita yang mau menjaga dari kejadian yang terjadi di sejarah kita. Ya, semoga Allah menjaga negeri kita dari kejelekan pemikiran komunisme dan juga pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam. Jadi kembali ke sini masalah rahmatullah, Islam adalah ajaran yang rahmatil alamin yang mengharamkan segala jenis tindakan mengadu domba, ya, hewan saja nggak boleh diadu domba, apalagi manusia, apalagi skala yang lebih besar. Kemudian kita baca satu bab lagi. Qala al-Imam al-Qadhi Rahimahullah, bab mubahul himari. Bab lolongan anjing dan ya ringkikan keledai. Bapak Allah ya Allah, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah beri keduanya. Al aqillu al huruj ba'da wudu'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, persedikit oleh kalian keluar rumah ba'da wudu'in. Ya, setelah apa? Datangnya malam. Fa inna Allaha tawwab. Ya. Fa inna lillahi karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki jawaban ya bahasuhunna. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makhluk-makhluk yang Allah mengirimkan menyebarkan mereka semuanya. Ya, yang mana barakallahu fikum ini akan bisa mengganggu kalian, ya, akan bisa memudaratkan kalian. Faman sami'a nubama kalbin, barang siapa yang mendengar lolongan anjing, ya, awna haqu himarin, atau mendengar ringkikan keledai, ya, dalam riwayat lainnya minal lail di malam hari. Balyasta'in billahi minasyaitonir rajim. Maka hendaknya dia membaca ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang dirojam. Ya, anjing melolong malam hari. Keledai meringki, tempat kita enggak ada keledai. Kalau seandainya di tanah ini lagi mendengar ringkikan keledai, suaranya jelek. Ya. Maka segera isti'anah minta perlindungan. Kenapa? Fa innahum yarawna ma la tarawna. Karena mereka yarawna bisa melihat ma la tarawna. Apa-apa yang kalian tidak bisa melihatnya. Ya, dalam riwayat yang lainnya, ya. Apa namanya? Fal yastahid billahi minasyaitonir rajim. Ya, hendaknya minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang tertutup. Fa innaha ra'at syaitanan, karena keledai atau anjing tadi itu melihat setan. Ya, dan kita enggak bisa melihat. Yang jelas ketika anjing melolong, ketika keledai meringkik, ya, berarti tanda dia sedang melihat setan dan kita harus apa dianjurkan beristi'adzah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam hadis yang mulia ini juga ya, Pak, ya, kadang Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan kepada hewan yang bisa melihat yang kita enggak bisa lihat. Ya, seperti ini, lihat syaitan. Demikian juga dalam hadis yang mulia ini anjuran untuk kita mempersedikit keluar di malam hari. Ya, karena malam hari itu bukanlah waktu untuk beraktivitas di luar. Kecuali kalau memang ada hajat yang sangat mendesak. Ya, di sini Rasulullah SAW menyebutkan ahillu al-khuruja, persedikit keluar. Ya, kalau ada hajat baru. Jadi kalau banyak-banyak keluar, tiap malam keluar. Ya, tiap malam keluar dalam aktivitas yang sebenarnya bisa dilakukan siang hari. Kok dia pilihnya malam? Jangan, menyelisih. Ya, menyelisih syariat. Ya, malam untuk apa? Untuk istirahat. Malam untuk belajar sedikit malam hari. Untuk istirahat, ya, kok malam dipakai untuk apa? Olahraga sampai jam 11 malam misalnya. Subhanallah, ini menyelisih sunnah. Ya, olahraga siang hari, pagi hari siang hari, waktunya yang lazim. Kalau udah malam kok olahraga, subhanallah. Ya, ini udah menyelisih syariat. Kita dianjurkan persedikit keluar di dalam hari. Kecuali kalau ada hajat mendesak, waktu pokoknya anak habis, kita keluar di dalam waktu. Aduh, nggak ada makan malam, nggak ada lauk di rumah udah habis belanja. Ya, tapi kalau untuk perkara-perkara fuduli, perkara-perkara yang sekunder, nggak terlalu mendesak, jangan kita keluar di malam hari. Ya, jangan kita untuk sering-sering keluar di malam hari. Kenapa? Waktu malam itu adalah bukan untuk beraktivitas, tapi hanya dipersedik. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di sini, "Fa'inalillahi jawab ayat berikutnya." Ya. Karena Allah Azza wa Jalla saat itu memiliki makhluk yang tersebar, yang aku sebarkan di malam hari. Di antara asbabnya, malam hari banyak makhluk yang akan memudaratkan kita semuanya. Ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,